Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'ashir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-18 dari bulan Syawal 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 1 Juli 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan untuk kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Abdul Ghani Ibni Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Umdatul Ahkam. Dan walhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir, yakni sebelum Ramadan, kita telah menyelesaikan hadis yang keempat dari bab yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah dengan babul mawaqit pada kitab ussalah. Maka biiznillahi taala kita akan melanjutkan hadis yang kelima atau hadis yang ke-48 apabila dihitung dari awal karya beliau ini. Berkata al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah an Ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Hadith yang akan kita bahas datang dari sahabat yang mulia Ali ibn Abi Talib. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, adalah Nabi sallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda yaumal khandaqi, khususnya pada hari al-khandaq. InsyaAllah ta'ala akan kita jelaskan satu persatu setelah kita terjemahkan secara keseluruhan. Kata Nabi SAW pada hari khandaq tersebut, mala Allahu kuburahum wa buyutahum naran kama syagaluna anis salatil wusta hatta ghabatis syams. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api neraka, karena mereka telah menyibukkan kami dari melakukan, dari menunaikan salat al-wusta. Hingga kami melaksanakan salat al-wusta tersebut pada saat matahari telah terbenam. Salatul wusta yang dimaksud adalah salatul asr. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim alaihi rahmatullah. Wa fi lafdhin li Muslim, dan pada lafaz Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaghaluna 'anil salatil wusta. Mereka menyibukkan kami dari salat asar. Salatil wusta, salatil asri, langsung diterjemahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyibukkan kami dari salat wusta, yaitu salatul asr. Thumma sallaha bainal maghribi wal isya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya mengerjakan salatul asr tersebut antara waktu maghrib dan isya. Kemudian kata al-Imam al-Musannif alaihi rahmatullah walahu an Abdullah ibn Mas'udin dari Abdullah ibn Mas'ud qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan siapa yang dimaksud dengan mereka. Jadi dari awal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan dan mendoakan kejelekan untuk mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Habasal musyrikun, kaum musyrikin telah menahan kami, yakni Rasul dan para sahabat-sahabat beliau, an salatil asri, dari melaksanakan, dari menunaikan salat asr, hatta ihmarratis syams, sampai-sampai matahari sudah menampakkan rona merahnya, awis farrat, atau sudah akan terbenam rona-rona merah yang akan dikeluarkan oleh matahari ketika akan terbenam sudah nampak, padahal itu menunjukkan akan habisnya waktu sholat al-asr. Nabi SAW saking sibuknya, dan yang menyibukkan mereka adalah musyrikin, melakukan sebuah agenda di hari Khandaq tersebut yang insyaallah ta'ala akan kita jelaskan, sehingga mereka terlalaikan atau terlambat dalam mengerjakan salatul asr. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kesibukan yang sangat tadi hingga mengakhirkan salatul asr sampai keluar waktunya baru bisa tertunaikan, beliau bersabda syaghaluna 'anis salatil wusta salatil asri, mereka menyibukkan kami dari salat al-wusta yaitu salat asar. Mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara, semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi al-ajwaf, ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dengan al-butun, semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi perut-perut mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api neraka. Au hasyallahu ajwafahum wa quburahum nara, semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi perut dan kuburan-kuburan mereka dengan an-nar, dengan api. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, riwayat-riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kaum musyrikin telah menyibukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau untuk menahan kaum musyrikin dari memerangi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah. Dan itu terjadi pada Yaumul Khandaq, hari Khandaq. Secara umum, Al-Khandaq ini memiliki makna, kalau kita terjemahkan secara bebas, adalah sebuah lubang yang sangat besar. Kalau kita bisa terjemahkan dengan bahasa yang lebih mudah, parit yang sangat dalam. Al-Khandaq dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, yaumul khandaqi ay yaum ghazwati khandaq, yaitu pada peperangan Khandaq. Summiyat bidzalik, dinamakan dengan Khandaq tersebut, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau alaihi salatu wassalam daraba ala al-madinati khandaqan, karena beliau menggali sebuah parit yang sangat besar pada hari Khandaq. Yang mana Khandaq ini dijelaskan oleh para ahli sejarah terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah dari kota Mekah Al-Mukarramah menuju kota Al-Madinah, maka terjadilah Ghazwatul Khandaq, peperangan Khandaq, yang mana kaum musyrikin memiliki keinginan untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut atau tepatnya pada tahun ke-5 Hijriah di kota Al-Madinah dengan mengepung mereka. Yang mana Al-Khandaq, bagi teman-teman sekalian yang pernah mengunjungi kota Al-Madinah, berada pada posisi Sab'atul Masajid, dekat dengan Masjid An-Nabawi, kurang lebih berjarak 3-5 km dari Masjid An-Nabawi. Maka Nabi SAW ketika mendengarkan niat musyrikin untuk menyerang dan mengepung kota Al-Madinah ketika itu, yakni pada tahun kelima Hijriah, beliau mengumpulkan, bermusyawarah dengan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Dan ini bukan komando dari Nabi SAW, beliau mengajak diskusi sahabat-sahabatnya. Dan inilah kebiasaan yang dimiliki oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musyawarah, berdiskusi, menanyakan apa yang terbaik, menanyakan sebuah solusi dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang terbaik, akan tetapi itu tidak menghalangi beliau untuk diskusi dan bermusyawarah dengan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, padahal posisi mereka jauh di bawah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dimusyawarahkanlah pada sebuah majelis syura apa yang harus kita lakukan agar kaum musyrikin tersebut dari kalangan Bani Nudair ataukah Bani Nadir tidak bisa mengepung kita di kota Al-Madinah. Maka musyawarah tersebut dilakukan di kota Al-Madinah di kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengeluarkan sebuah hasil yang keluar dari ra'yu pendapat Salman Al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Bagaimana ya Rasulullah, kata Salman Al-Farisi, kalau kita membangun atau menggali parit-parit yang besar dan dalam di sekeliling kota Madinah untuk menghalangi pergerakan mereka sehingga mereka akan terhenti ketika sudah menghadapi parit-parit yang besar tersebut. Inilah yang dikenal dengan Al-Khandaq. Saking panjangnya parit-parit tersebut, maka menyibukkan Nabi SAW dan para sahabat beliau dari salatul asr. Maka pendapat dari Salman Al-Farisi tadi diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan hasil musyawarah itulah yang disampaikan kepada para sahabat yang lainnya, sehingga Al-Khandaq atau parit yang dalam tadi dikerjakan oleh mereka semua dalam rangka menjaga keutuhan kota Al-Madinah dan menjaga keselamatan al-muslimin yang berada di dalamnya. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama adalah salatul wusta, salat yang paling utama, salat yang paling afdal, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama dari salat ini khusus di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam ayat yang mulia Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hafidhu ala salawati was salatil wusta, secara khusus disendirikan. Dijelaskan oleh para ulama al-mufassirin, al-imam al-Qurtubi wal-imam al-Tabari wal-imam Ibn Kathir dan yang selain mereka dari kalangan al-mufassirin, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan salat al-wusta, hafidhu ala salawat, jagalah oleh kalian salat-salat maktubah, salat-salat lima waktu dari al-fajr, al-zuhur, al-asr, al-maghrib dan al-isya. Ini masuk keumuman pada ayat ini, hafidhu ala salawat was-salatil wusta, secara khusus salat asar harus kalian jaga. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikhususkan salat al-wusta ini? Dijelaskan oleh mereka bahwasanya salatul wusta ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di antara keutamaan yang ada pada salatul wusta adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita ketahui bersama. Diibaratkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, mereka yang tertinggal dari melaksanakan salatul wusta seakan-akan kehilangan al-malu wal ahl, keluarga dan hartanya, seakan-akan dia tidak memiliki apa-apa di dunia ini karena dia tertinggal dari salat al-asr. Begitu pula al-wusta adalah sebuah sifat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makna al-wusta ini adalah pertengahan. Salatul wusta artinya salat yang berada di tengah antara fajr dengan adh-dhuhur, kemudian diapit oleh bahagian yang kedua yaitu al-maghrib dan al-isya. Ada lima waktu: al-fajr, adh-dhuhur, Al-Asr berada di tengah, kemudian Al-Maghrib dan Al-Isya. Maka Al-Wusta yang berada di pertengahan ini menjadi sesuatu yang paling utama, sesuatu yang afdal. Karena inilah syariat Islam dan syariat yang dibimbingkan kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya berkaitan dengan al-wasatiyah. Wa ja'alnakum ummatan wasata. Kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Dan akidah ahli sunnati wal jamaah berada pada posisi al-wasatiyah. Tidak ada ghulu, berlebih-lebihan, tidak pula at-tasahul, bermudah-mudahan. Maka akidah yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah, sifat yang disukai oleh Allah dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, ma bainal ifrat wa tafrit, tidak berlebih-lebihan, tidak pula bermudah-mudahan. Maka kalau berada pada posisi al-wasatiyah ataukah al-wusta, ini adalah sesuatu yang sangat disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dalam setiap keadaan. Kita bisa ambil contoh nyata dalam kehidupan kita. Kita sehari-hari harus mengkonsumsi sebuah makanan. Maka yang benar dan yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah sikap al-wasatiyah, tidak berlebih-lebihan dalam makan sampai kekenyangan, tidak bisa bergerak, tidak pula bermudah-mudahan tidak makan sama sekali. Lah, berada pada sikap al-wasatiyah, jika lapar makan dan tidak sampai kekenyangan. Begitu pula pada minum, begitu pula pada amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya mencerminkan sikap al-wasatiyah, pertengahan. Dan inilah usul wa mumayyizat, ciri khusus yang dimiliki oleh akidah ahli sunnati wal jamaah, tidak berlebih-lebihan. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kita mengambil contoh dari sahabat beliau atau sahabat yang mulia ini, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu wa ardah, Ali ibn Abi Thalib. Sikap al-wasatiyah yang dimiliki oleh ahlu sunnah pada saat menyikapi Ali ibn Abi Thalib berada di pertengahan. Sikap yang luar biasa indah. Maka sikap ahli sunnah dalam menyikapi Ali ibn Abi Thalib di antara dua kelompok, yang satunya terlalu berlebih-lebihan menjunjung tinggi Ali ibn Abi Thalib, bahkan sampai memiliki sebuah akidah, memiliki sebuah keyakinan bahwa Ali lah yang lebih pantas untuk menggantikan kedudukan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sampai mencela Malaikat Jibril. Malaikat Jibril telah berkhianat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang harusnya risalah kenabian disampaikan kepada Ali ibn Abi Thalib, akan tetapi diselewengkan menuju Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Ini sikap yang dimiliki oleh mereka, kaum Syiah Ar-Rafidah, terlalu ghulu, berlebih-lebihan di dalam menyikapi Ali ibn Abi Thalib. Kita mengakui keutamaan beliau, pujian yang luar biasa, ahlul jannah, seorang ahli surga, tidak akan beliau merasakan panasnya api neraka. Akan tetapi kita tidak diperkenankan untuk hulu berlebih-lebihan sampai mengangkat beliau ke derajat kenabian. Lah, ini satu sikap yang salah. Bahkan kaum ekstremis dari kaum Syiah menganggap Ali ibn Abi Thalib sebagai ilah, dan ada keyakinan yang seperti itu. Jangan dianggap hanya pepesan kosong. Maka ahlu sunnah berada di antara Syiah Rafidah yang sangat ghulu terhadap Ali ibn Abi Thalib, kemudian kelompok yang kedua yang bermudah-mudahan, yang meremehkan, yang menjadikan harga diri Ali ibn Abi Thalib sebagai seorang yang kafir. Harga diri Ali ibn Abi Thalib sudah dihinakan, tidak lagi dianggap sebagai seorang yang mulia. Keyakinan ini, akidah ini berada pada mereka, kaum Khawarij, yang akhirnya berangkat dari akidah tersebut mereka berani untuk membunuh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah, padahal sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu ardhah dicela saja sudah mendapatkan ancaman besar dari Allah subhanahu wa taala, apalagi sampai waliyadzubillah dibunuh, ditumpahkan darahnya, tidak dihargai. Ini kaum Khawarij yang bermudah-mudahan, yang meremehkan Ali ibn Abi Thalib. Maka ahlu sunnati wal jamaah berada pada sikap yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu al-wasatiyah, pertengahan. tidak menghinakan Ali bin Abi Thalib, tidak menganggap beliau kafir wal'iyadzu billah, tidak menganggap beliau ahli nar, tidak menganggap beliau keluar dari jalur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula mengangkat beliau sebagai ilah atau sampai kepada derajat kenabian. La. Berada pada posisi pertengahan. Kita puji Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang mulia, manusia terbaik setelah Abu Bakar, Umar dan Uthman. Inilah sikap wasatiyah yang memiliki al-fadilah, keutamaan. Maka kembali kepada pembahasan salatul asr, disebut pula di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai salat al-wusta, yang artinya salat ini memiliki sikap atau sifat al-wasatiyah, pertengahan, dan pertengahan tersebut adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, pada peperangan Khandaq tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam disibukkan dengan apa yang mereka buat dari parit-parit yang dalam dan besar, sehingga kesibukan tersebut menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat al-Asr yang biasa dilakukan oleh beliau alaihi salatu wasallam tepat pada waktunya. Akan tetapi karena sudah akan diserang oleh kaum musyrikin, dan untuk menyelamatkan keamanan kaum muslimin, ketentraman kaum muslimin yang berada di kota Al-Madinah ketika itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk meninggalkan terlebih dahulu salatul asr dan mengakhirkan salat tersebut, yang akhirnya kesibukan itu sampai melewati batas waktunya. Dijelaskan pada riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, thumma sallaha bainal maghribi wal isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya melakukan atau menunaikan salat asr tersebut antara maghrib dan isya. Ini adalah sebuah tata cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita apabila kita memiliki sebuah hajat, sebuah kebutuhan, sebuah kegiatan, sebuah uzur, sehingga kita tertinggal dari melakukan salat-salat al-mafrudah atau al-maktubah, salat-salat wajib. Maka cara yang dilakukan, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah tetap melakukan salat tersebut walaupun sudah keluar waktunya. Dan terukil dalam riwayat lain, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau adalah melakukan salat al-Asr sebelum al-Maghrib. Dan inilah cara yang benar ketika kita tertinggal dari melakukan sebuah salat. Jadi misalkan kita memiliki sebuah hajat, sebuah kebutuhan yang sangat mendesak, yang sangat urgen, tidak bisa untuk ditinggal, yang akhirnya kebutuhan tersebut mengakibatkan kita meninggalkan salat al-Asr. Tiba-tiba matahari sudah terbenam. Maka apabila matahari terbenam, apa yang harus kita lakukan? Apakah melaksanakan salat maghrib terlebih dahulu ataukah salatul asr? Maka seperti apa yang diberikan faedahnya oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, bahwasannya yang dikerjakan adalah salatul asr terlebih dahulu, karena salatul asr belum dikerjakan. Sesuai dengan waktunya masing-masing, sesuai dengan urutannya masing-masing, walaupun waktu salat maghrib telah masuk. Jadi bukan salat maghrib terlebih dahulu kemudian salatul asr, la. Maka dalam riwayat ini yang ada pada lafadz Al-Imam Muslim, thumma sallaha bainal maghribi wal isya, bainal maghrib di sini adalah baina waqtil maghribi wal isya, antara waktu maghrib dengan isya. Maka yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuknya waktu maghrib, melaksanakan salatul asr terlebih dahulu kemudian melaksanakan salat al-maghrib. Masuknya waktu isya, baru beliau dan sahabat-sahabat beliau melaksanakan salatul isya. Dan ini adalah apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau di dalam hadis yang lain, ketika seseorang mungkin tertidur dari salatnya atau kebutuhan-kebutuhan lainnya yang mendesak yang tidak bisa dengannya dia melakukan salat-salat wajib, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, falyusalliha idza dzakaraha. Maka wajib untuk menunaikan salat, menggugurkan kewajiban yang ada pada dia ketika dia mengingatnya atau memiliki kesempatan melakukan sholat atau menunaikan sholat tersebut. Maka contoh kecil, ketika ada seorang yang tertidur dari sebelum sholatul asr, ternyata dia sudah bangun di waktu maghrib, maka yang harus dia lakukan adalah melaksanakan sholat asr terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan sholat al-maghrib. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, pada riwayat yang berikutnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda menjelaskan bahwasanya kaum musyrikin telah mencegah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari melakukan salatul asr sampai ihmarrat asy-syams, sampai matahari akan terbenam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaghaluna anis shalah, mereka menyibukkan kami dari salat dan yang seterusnya dari doa kejelekan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka kaum musyrikin. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin sebuah iskal, sebuah permasalahan. Kata beliau, fi hadithi Ali, dalam hadith Ali Ibn Abi Talib, dijelaskan annal musyrikina syaghalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asri hatta ghabatish syams. Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan atau menghadapi mereka kaum musyrikin untuk ghazwatul khandaq sampai matahari terbenam. Fasallaha bainal maghribi wal isya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan pada saat waktu maghrib telah masuk. Ini pada hadis Ali bin Abi Thalib. Wa fi hadis Ibnu Mas'ud, dan pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahum habasuhu an salatil asri hatta ihmarrat asy-syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam disibukkan oleh mereka kaum musyrikin sampai matahari sudah mengeluarkan rona merahnya, artinya sebelum matahari terbenam. Maka ini akan dibahas oleh Asy-Syaikh Al-Faqih Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Utsaimin. Pada hadis Ali bin Abi Thalib seakan-akan matahari sudah terbenam. Ghabati syams. Sementara pada riwayat Abdullah bin Mas'ud masih pada rona merahnya, artinya sebelum terbenam. Jadi seakan-akan ada dua riwayat yang berbeda. Ali bin Abi Thalib mengatakan matahari sudah terbenam, Nabi belum melaksanakan sholat asar. Pada riwayat yang kedua, matahari belum, akan terbenam. Belum terbenam tapi akan terbenam. Dan Nabi SAW mengerjakan sebelum matahari tersebut terbenam, artinya masih pada sholat, masih pada waktu al-asr. Maka bagaimana mengkompromikan atau menggabungkan dua riwayat yang seakan-akan berlawanan ini? Wal jawabu ala dhalik bi ahadi amrain. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, untuk menjawab iskal tersebut, permasalahan tersebut, bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, ahaduhuma ayyuqal, kita mengatakan inna syugla laisa fi yaumin wahid. Kesibukan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum laisa fi yaumin wahid. Jadi kerjaan yang mereka lakukan untuk menggali parit-parit yang dalam dan besar tersebut bukan hanya satu hari. Bal fi yaumaini, bahkan sampai memakan waktu lebih dari satu hari, dua hari. Farawa kullu minhuma ma lam yarwihi tsani. Maka Ali bin Abi Thalib meriwayatkan apa yang dilakukan oleh Nabi pada hari pertama, sementara Ibnu Mas'ud meriwayatkan apa yang dilakukan oleh beliau pada hari yang kedua. Jadi hari pertama memang sampai matahari terbenam, tapi pada penggalian hari kedua parit-parit tersebut sampai matahari belum terbenam. Ini cara yang pertama dalam menggabungkan dua riwayat tersebut. Thanihima, cara menggabungkan riwayat tadi dengan cara yang kedua, kata beliau, ayyuqal, kita mengatakan innantiha asyugla kana inda isfiraris syams. Kalaulah kita menganggap kesibukan yang dilakukan oleh Rasul, kesibukan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat beliau dalam menggali parit tersebut menghadapi musyrikin pada ghazwatul khandaq, peperangan khandaq, hanya satu hari. Selesainya mereka menggali al-khandaq, parit-parit besar tersebut, kana inda sfirari syams, selesainya pada saat matahari sudah mengeluarkan rona merahnya. Artinya matahari sudah siap terbenam, tapi belum terbenam, sudah sedikit lagi akan terbenam. Itu akhir dari kerjaan mereka. Jadi matahari sudah mengeluarkan rona merahnya, yang tandanya sudah mau akan terbenam. Kerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesibukan beliau dan para sahabatnya, akhirnya dihentikan. Wassalatu kanat ba'dal ghurub, kata Syekh Al-Utsaimin. Sementara salat yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat-sahabat beliau setelah terbenamnya matahari. Jadi menggabungkan antara riwayat Ibn Mas'ud, yang dimaksudkan Ibn Mas'ud, matahari sudah mengeluarkan rona merahnya, artinya kerjaannya sudah selesai. Tapi pada riwayat Ali bin Abi Thalib, Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakannya setelah salat setelah matahari terbenam. Mengerjakan salatul asr setelah matahari terbenam. Lishtighalihim, kenapa dikerjakan setelah matahari terbenam? Karena mereka sibuk untuk persiapan salat. Lishtighalihim qabla al-ghurub bil wudhu'i wa ta'ahubi ila shalah. Karena mereka sibuk pada saat matahari akan terbenam tersebut selesai, mereka harus berwudu, mereka harus membersihkan badan-badan mereka, mereka harus mengganti pakaian-pakaian yang kotor untuk melaksanakan salatul asr dengan kondisi yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Merealisasikan firman Allah Azza wa Jalla, "Khudzu zinatakum inda kulli masjid." Kalian harus memakai pakaian yang paling baik ketika akan mengerjakan salat. Maka itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sesuai dengan riwayat Ibn Mas'ud, selesai kerjaan beliau, selesai kesibukan beliau pada saat matahari belum terbenam. Akan tetapi karena persiapan, akhirnya matahari terbenam dan dilaksanakanlah salat al-asr setelah matahari terbenam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam menggabungkan dua riwayat yang seakan-akan berlawanan ini. Kemudian faedah yang bisa kita ambil pula pada doa kejelekan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka kaum musyrikin. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Mala Allahu kuburahum, semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi kuburan-kuburan mereka, wa buyutahum, dan rumah-rumah mereka naran, dengan api neraka. Ini keluar dari lisan yang mulia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian pihak mungkin tidak akan menganggap hadis ini adalah hadis yang sahih karena mereka terlalu gulu, terlalu berlebih-lebihan dalam menyikapi kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi apa yang mereka yakini seakan-akan Nabi alaihi salatu wasallam tidak akan mungkin mengeluarkan ucapan-ucapan yang kasar. Sikap yang gulu, berlebih-lebihan. Mungkin datang dari kaum sufiyah. Mereka akan menganggap hadis-hadis yang seperti ini harus dipelajari terlebih dahulu, apakah benar ataukah salah, apakah sahih ataukah dhaif. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, hadis riwayat al-Imam Muslim, tidak perlu kita ragukan lagi tentang keabsahannya, kesahihannya. Rijal al-isnad, perawi-perawi sanad yang dimiliki oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim adalah jibal al-huffaz. Mereka orang-orang yang berilmu dan mengetahui apa yang diriwayatkan. Maka ini adalah benar keluar dari lisan yang mulia yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau mendoakan kejelekan kepada mereka? Mala Allahu quburahum wa buyutahum nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi kuburan-kuburan dan rumah-rumah mereka dengan api neraka. Dalam riwayat lain, hasyallahu ajwafahum. Hasyallahu ajwafahum. Hasya di sini bermakna mal Allah, sama maknanya. Dan ini merupakan faedah hadithiyah yang bisa kita dapat bagaimana seorang perawi sangat teliti dalam perbedaan lafaz yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasyallahu ajwafahum wa quburahum nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi perut-perut dan kuburan-kuburan mereka dengan api neraka, wal iyadhu billah. Ucapan yang kasar ini dalam tanda kutip yang mungkin dianggap oleh sebahagian pihak adalah sesuatu yang kasar yang tidak mungkin keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang memang pantas untuk didapatkan oleh mereka kaum musyrikin. Karena Nabi SAW adalah seorang insan yang tidak pernah sama sekali tertinggal dari sholatnya. Beliau adalah seorang insan, seorang pribadi yang sangat memiliki i'tina, perhatian yang lebih dalam melaksanakan sholat-sholat lima waktu. Karena beliau adalah seorang yang mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat-sholat tersebut. Pernah satu kali beliau berada di lembah dan kecapean antara perjalanan menuju kota Al-Madinah, kepulangan dari sebuah al-ghazwah, sebuah peperangan yang beliau beserta para pasukannya, yakni sahabat-sahabat beliau, keletihan dan tidak melaksanakan sholat al-fajr. Mereka bangun dan dibangunkan oleh sinar matahari yang sudah mulai menyengat. Akhirnya beliau SAW bangun dan diperintahkan, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk segera meninggalkan lembah atau wadi tersebut menuju tempat lain karena wadi tersebut ternyata banyak dipenuhi oleh syaitan. Maka seperti inilah keadaan Nabi SAW ketika meninggalkan sebuah amalan ketaatan, beliau langsung mengerjakannya secara langsung dan tidak ditunda-tunda. Apa yang beliau kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi ucapan-ucapan beliau. Qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan Nabi SAW adalah sesuatu yang lurus dan sejajar, artinya tidak bertentangan sama sekali. Maka ketika Nabi SAW tertinggal dari sebuah salat, apakah itu salat al-fajr yang di lembah tadi ataukah salatul asr pada ghazwatul khandaq, beliau sangat menyesal dan menjadikan hal ini sebagai pukulan berat dan pukulan yang luar biasa bagi beliau dan para sahabat-sahabat beliau, dan beliau sama sekali tidak menginginkan hal tersebut terulang. Terbukti dari doa yang sangat keras yang beliau berikan kepada kaum musyrikin. Karena salah satu sebab utama kenapa Nabi dan para sahabatnya tertinggal dari melaksanakan sholatul asr pada waktunya adalah kaum musyrikin yang akan menyerang kota Al-Madinah. Sehingga Nabi SAW marah, karena beliau manusia biasa, bisa marah. Akan tetapi marahnya beliau di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memiliki satu pandangan, satu pendapat Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan dan melafadzkan doa ini karena beliau didasari rasa marah dan awa nafsunya. La. In huwa illa wahyu yuha. Doa ini keluar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang kasar ini adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berada pada sikap al-wasatiyah, pertengahan. Menganggap Nabi SAW sebagai seorang yang mulia, akan tetapi tidak boleh gulu. Yang artinya sampai mengantarkan kita memiliki akidah, Rasul SAW sama sekali tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang kasar. Sehingga hadis-hadis Nabi tentang al-khawarij, kilabu ahlin nar, syarrul qatla tahta adimis sama, kemudian syarrul khalqi wal khaliqah, dan yang semisalnya dari ucapan-ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, perlu diteliti lagi apakah hadis tersebut sahih ataukah dhaif. Ini sebuah kesalahan yang fatal dalam akidah yang dimiliki oleh mereka. Maka ahlus sunnah wal jamaah dengan hadis yang seperti ini bukan sebuah hadis yang asing. Ini adalah hadis yang sahih dan kita mengimani serta meyakini keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan kejelekan karena mereka telah zalim. Dan orang yang zalim berhak untuk mendapatkan doa yang jelek tersebut. Karena seorang yang zalim adalah seorang yang menzalimi hak saudaranya. Mendapatkan doa kejelekan pantas. Berbeda dengan seorang yang tidak zalim. Kemudian kita sampaikan kepada mereka ucapan-ucapan yang kasar, doa-doa yang jelek, atau misalkan gelar-gelar yang tidak pantas. Ini bukan bentuk yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan sebuah doa yang kasar kepada mereka, orang-orang musyrikin. Kita harus melihat bagaimana musyrikin ini orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam, tidak sama sekali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahkan cenderung merangi, sangat tidak mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam memahami mereka adalah orang-orang yang zalim. Mala Allahu quburahum wa buyutahum nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi kuburan-kuburan dan rumah-rumah mereka dengan api. Akan tetapi apabila ucapan-ucapan yang jelek kita sampaikan kepada saudara-saudara kita sesama muslim, berdalilkan dengan ucapan-ucapan yang seperti ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengakui bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan hal ini kepada mereka, orang-orang yang zalim. Lantas mau kita praktekkan, kita memberikan gelar-gelar yang jelek, kita menyematkan sikap-sikap yang zalim, sikap-sikap yang jelek kepada saudara-saudara kita sesama muslim, terlebih mungkin sesama salafi. Maka hal ini menyelisihi apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan gelar-gelar yang tidak pantas untuk kita berikan selain kepada kufar, misalkan mereka adalah orang-orang yang jahil, sibabun muslim fusuk, kita mencela dia sebagai seorang yang jahil saja sudah bentuk sebuah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, apalagi menumpahkan darahnya adalah sebuah kekufuran. Maka yang demikian adalah hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya jangan kita berdalilkan, atau mungkin lebih tepatnya berdalih, dalam memberikan gelar-gelar yang jelek kepada saudara kita dengan ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam tidaklah memberikan doa yang jelek, gelar-gelar yang jelek, penyematan beliau kepada kaum khawarij sebagai kilabu ahli nar, sebagai syarrul qatla tahta adimis sama, syarrul khalqi wal khaliqah. Janganlah kita jadikan hal-hal tersebut untuk menyerang saudara-saudara kita yang belum kita nasihati. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, maka harus benar-benar dibimbingkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimulai dengan nasihat yang pertama, kedua, ketiga. Apabila nasihat tersebut tidak pernah didengar, maka sampaikanlah hal-hal yang baik untuk bisa menarik dia kembali kepada jalur al-haq dan jalur kebenaran. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Maka sikap al-wasatiyah ikhwati fillah yarakumullah, pertengahan, tidak boleh ghulu dan tidak boleh bermudah-mudahan, adalah sebuah akidah yang dimiliki oleh ahlus sunnati wal jamaah, yang merupakan warisan dari akidah beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana an-nabi kerasnya kepada musyrikin, kerasnya kepada khawarij, kerasnya kepada kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok sempalan. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam begitu lembut kepada umat ini, begitu memiliki kasih sayang kepada umat al-Muhammadiyah secara umum. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sikap syafaqah, sikap ar-rahmah kepada sesama muslimin, dan bahkan umat-umat beliau yang tidak akan beliau lihat. Terus zaman demi zaman bertambah umat beliau, beliau adalah orang-orang yang, atau beliau adalah orang yang sangat memiliki rasa kasih sayang kepada kita semua. Akan tetapi di sisi lain, beliau juga memiliki sikap yang tegas dalam menghadapi kesesatan dan kekufuran yang semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam membahas beberapa faedah dari hadis yang kelima ini. Kurang lebihnya insyaallah ta'ala akan kita tambahkan pada pembahasan yang berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.